كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halaman 118 di buku antum yang mana sekarang? Hah? Ayat yang mana? Waqala syaitanu. Ah ya. Nah. Ini ada ayat ana aja yang baca karena ayatnya berharokat. Baik. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini dibawakan oleh Syekh dari surah Ibrahim ayat ke-22, mengutip ucapan setan yang Allah sebutkan di surah Ibrahim. Wa qala syaitan, setan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala perkara itu, perkara hisab telah qudiyah, telah selesai. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian dengan janji yang benar, wahai setan. Fakhlaftukum, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Kata setan, Allah telah menjanjikan kepada kalian, kepada kalian, aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku ingkar kepada kalian, ingkar janji kepada kalian. Kata setan kepada manusia. Ini Allah sebutkan di Al-Quran. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak ada kekuasaan bagi diriku terhadap kalian. Illa da'autukum fastajabtum li. Melainkan hanya sekedar aku menyeru kepada kalian, tapi kalian malah mematuhi seruanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian salahkan diriku, kata setan. Salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimislikum. Aku tidak dapat menolong kalian. Wa ma antum bimusrikhi, dan kalian pun tidak dapat menolongku, kata setan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku mengingkari perbuatan kalian yang kalian menyekutukan Allah sejak dahulu, kata setan. Inna dzalimina lahum adzabun alim, sungguh orang yang zalim akan mendapat siksa yang pedih. Ini yang Allah sebutkan dialog setan dengan manusia. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala membawakan ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan, lama dzakara Syekh fi ma sabaq anna gulata sufiyyah wal falasifah waqa'u fi ma waqa'u fihi min al ilhad wal kufr anna dzalika bisababi mukhalafatihim lirusul walamma khalaful rusula khalaful kutubah al-ilahiyyah tasallatallahu alaihim syaitan. Kata Syekh Shalih Fauzan di Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan, tatkala Syekhul Islam menyebutkan sebelumnya bahwasanya kaum ekstrim sufi dan kaum filsafat mereka terjatuh ke dalam kesesatan, yang mereka terjatuh ke dalamnya itu berupa ilhad, akhirnya mereka sampai pada tingkat ilhad ateis. Ya, mereka ya. Ana dzalika bisababi mukhalafatihim lirusul, yang demikian itu karena disebabkan mereka menyelisih para rasul. Tatkala mereka menyelisih rasul, maka mereka menyelisih kitab-kitab ilahiyah. Ya, menyelisih Al-Qur'an. Akhirnya Allah memberikan keleluasan kepada setan untuk menguasai mereka. Ya, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyibuna annahum muhtadu. Waalaikumsalam. Baik. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, natijatu i'radihim 'ala rusuli wal kutubi. Inilah natijah hasil dari sikap mereka yang berpaling dari para rasul dan kitab. Panjang sekali ta'liq dari Syekh Shalih Fauzan sampai 2 halaman lebih. Nah, ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam, wa idza zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ingatlah tatkala setan menjadikan terasa indah bagi perbuatan dosa mereka. Wa qala la ghaliba lakumul yaum, kata setan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini, kata setan, menipu manusia. Wa inni jarul lakum, kata setan, dan sungguh aku adalah jarul lakum, penolong kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqas 'ala aqibaihi wa qala inni bari'u minkum. Nah, akhirnya begitu ujung-ujungnya. Ya, maka ketika dua pasukan itu saling melihat, saling berhadapan di akhirat, ya, manusia dan setan, setan yang menipu, menghiasi, memotivasi, menjanjikan kepada manusia, sudah berhadapan di akhirat, akhirnya ya, nakaso ala akibaih, setan berbalik ke belakang, enggak mau ngelihat manusia. Wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian, kata setan. Inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah, kata setan, aku takut pada Allah. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat siksanya. Ya. Taibar kalau fikum. Ya, di komentar di sini oleh Syekh Shalih Fauzan. Ini Bu antum jarang yang bawa sih ya kitab Furqan. Siapa yang bawa kitab Furqan? Hah? Di sini. Kitab apa namanya? Ta'liq wal Bayan. Ah, coba Repi baca Repi. Nah. Repi bukunya berarti udah 2 sekarang. Oh, beli juga Ta'liq wal Bayan. Masya Allah. Ayo bacain penjelasan Syekh Fauzan. Taib, kata Syekh Salafuzan, hada mauqifun min mauqifi syaitan ma'a bani Adam. Ini sikap setan terhadap manusia. Sikap setan nanti di akhirat kayak begitu. Padahal dia terangkan, inni jarul lakum, aku penolong kalian. Setan memotivasi manusia. La ghaliba lakumul yaum minan nas, enggak ada orang yang ngalahin kalian hari ini. Akhirnya membuat manusia sombong, belagu, sengak. Nah, terus nah, ini sikap setan terhadap orang-orang kafir musyrikin pada perang Badar. Bahkan setan menyamar menjadi seseorang manusia. Tatkala setan mengatakan innila arama la taraun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat, ketika setan melihat turun malaikat yang datang ribuan berturut-turut, setan itu Suraqah yang nyamar jadi Suraqah lari ke laut. Itu padahal setan. Ya. Ketika dicegah Suraqah, kenapa kamu lari? Nah, ini ya, aroma la tarauna. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Dia lari ke laut. Kabur masuk ke dalam laut. Nah, itu setan. Ya, terus dhaharahum fi surati sayyidin min sadatil arabi. Nah, dhaharalahum, bukan dhaharalahum. Dhaharalahum. Setan ini menampakkan kepada mereka, kepada orang-orang Arab, dalam bentuk tokoh pemuka orang-orang Arab. Suraqah namanya. Terus? Ah, dia menamakan. saya menolong kalian, memotivasi musyrikin untuk mengalahkan pasukan Rasulullah SAW. Terus? Al-jiwaru. Nah, di antara kebiasaan orang Arab, ya, itu mereka menolong. Ya. Terus? Di antara kebiasaan orang-orang Arab yang jiwar, ya, yang berdekatan dengan mereka, annahum. Mereka minta tolong kepada tetangga-tetangganya yang lebih kuat, ya. Terus, kemudian Allah bacakan wa idz zayyana lahum syaitan, ini ayat yang tadi langsung. La takhafu. Fa'auradahum wa'azzamahum ala al-qitali wa'warrawabihim ala al-qitali. Maka setan berkata, jangan kalian takut, ya, jangan kalian takut kepada mereka, dan seterusnya panjang ini sekali taklik dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, terus lanjut revi dibaca waqad ruwiyah, ya, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, balik lagi ke kitab. Sallallahu sallam. Baik, cukup sini dulu. Ya, qad ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, fil hadisi as-sahih. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, annahu ra'a Jibril yaza'ul malaikah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril sedang mengatur pasukan malaikat. Diatur. Ya, inilah tafsir dari firman Allah, inni ara ma la taraun. Nah, setan melihat Jibril sedang mengatur barisan malaikat. Tabarakallahu fikum. Ya, jadi setan tahu ternyata malaikat ya sudah duluan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Ya, wasyaitan idza ra'at malaikatallah. Dan setan apabila mereka melihat malaikat Allah yang Allah turunkan yu'ayyidu biha ibadah, yang Allah turunkan untuk mendukung, menolong, memperkuat hamba-hambanya, harobat minhum. Maka setan lari menjauh dari malaikat-malaikat tersebut. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Setan apabila melihat malaikat-malaikat Allah yang membantu hamba-hambanya, dia lari. Ya. Karena mereka tidak bisa mengalahkan malaikat. Tidak akan berkumpul di situ. Mereka akan hancur. Ya. Wallahu yu'ayyidu ibadahu al-mu'minin bimalaikatihi. Dan Allah membantu hamba-hamba yang beriman melalui perantara malaikat-malaikatnya. Allah Ta'ala berfirman, Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Ya, ini terjadi di perang Badar. Ya. Anni ma'akum, ini ma'iyah khosoh. Aku bersama kalian, itu bukan cuma ma'iyah amah. Tapi kebersamaan Allah yang khusus. Kalau bersifat ma'iyah yang umum, ya Allah mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui perbuatan hamba. Yang nampak maupun yang tidak nampak di mata hamba yang lain. Nah, ini anni ma'akum di sini, ya, itu ma'iyah khosoh, nusrah, itu ta'yid, nah, dukungan, sokongan, ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Fasabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman agar mereka tidak gentar. Ya. Maka malaikat mereka turun untuk memperkokoh kaum mukminin, mendukung mereka. Ya, bukannya malaikat itu ikut berperang. Walaupun nanti ada malaikat yang akhirnya membunuh musyrikin. Ya, belum kaum muslimin melempar, ternyata kepala musyrikin sudah copot. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian Allah turunkanlah ayat, ya, wa ma ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian yang melempar, tapi kamilah yang melempar. Wala, ya, Allah lah yang melempar mereka. Tabarakallahu fikum. Ya, kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaikum riha wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kalian ketika bala tentara itu datang, bala tentara malaikat datang pada kalian. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak terlihat oleh kalian. Kalau ini bukan di perang Badar, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hada fi ghazwatil Ahzab, di perang Ahzab. Ya, perang Ahzab alat itu sama yang juga dinamakan sebagai ghazwah Khandaq. Ya. Karena di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hafara haulal madinati khandaqan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menggali, ya, menggali parit di sekitar Madinah itu menggali parit. Ya, yamna'u kufar min dukhuliha, supaya mencegah orang kafir masuk ke kota Madinah. Ya. Ini dinamakan perang Ahzab li'annal musyrikin tahazzabu ala Rasulillah. Karena musyrikin mereka saling bergabung, suku ini, suku ini, suku ini, semua untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian, wa qala ta'ala id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ingatlah ketika dia, Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini juga ma'iyah khasah, bukan sekedar ma'iyah ammah, tapi sikap kebersamaan Allah bersama Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, itu bukan cuma mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui, namun juga menolong. Ya. Fa anzalallahu sakinatah alaih wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepadanya, kepada Rasulullah SAW, dan membantunya dengan bala tentara malaikat yang kamu tidak melihatnya. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalau ayat ana aja yang baca ya. Wa ittaqulu lil mu'minin. Dan ingatlah ketika engkau wahai Nabi mengatakan kepada orang-orang beriman, ya, alai yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasi al alafin minal malaikati munzalin. Ya. Apakah tidak cukup bahwa Allah telah membantu kalian dengan 3000, ya, 3000 malaikat yang diturunkan dari atas langit? Bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya. Ketika Allah, Nabi bertanya, apakah tidak cukup bagi kalian? Ya, cukup. Jika kalian bersabar, bertakwa, ketika mereka datang menyerang kalian dengan tiba-tiba, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5000 malaikat yang musawwimin, yang memakai tanda. Nah, ini juga dikatakan dalam sebuah kaul, itu di perang Badar. Ada yang mengatakan itu di perang Uhud. Nah, ada yang menyatakan itu di perang Uhud. Ya, barakallahu fikum. Jadi Allah menolong kaum muslimin dengan kekuatan, ya, dan pertolongan. Ittaqulu lil mu'minin, ketika engkau wahai Nabi berkata kepada kaum mu'minin. Nah, terus lanjut Rabi baca. Wahaulai ya'tuna, wahaulai ta'tihim. Wahaulai ta'tihim arwahum fatukhatibuhum fatatamattalu lahum wahia jinnun wa syayatin fayadhmunaha malaikatan kal arwahi allati tusatibu man ya'budul kawakiba wal asnama. Taib. Nah. Berikutnya. Wa haula dan mereka kaum sufi, min sufi-sufi yang ekstrim, yang ateis, ta'tihim arwahun, didatangi oleh roh-roh, fatukhatibuhum, oleh roh-roh yang dapat berbicara kepada mereka, wa tatamassalu alahum, dan tatamassal itu apa? Ya, menjelma, ya, dalam bentuk bentuk-bentuk tertentu, wujud-wujud tertentu kepada mereka. Padahal roh-roh itu adalah apa? Wahia jinnun. Padahal roh-roh itu adalah jin. Wasyayatin, setan-setan. Fayadununaha malaikatan. Sufi menyangka itu adalah malaikat. Nah, mereka begitu. Ya, karena mereka bodoh, enggak belajar, tidak belajar ya syariat, maka ketika jin datang kepada mereka di mimpi, memberikan wangsit kepada mereka, mereka sangka itu malaikat. Karena mereka enggak tahu petuah dari jin itu menyalahi syariat, mereka enggak ngerti. Petuah dari jin. Ada orang yang sudah mengklaim menggapai hakikat hakikat makrifat itu mengklaim karena sudah dapat petuah dari malaikat. Mungkin dia tidak dusta ketika dia dikatakan berjumpa atau bermimpi dengan malaikat. Ya, mungkin benar dia didatangi. Tapi yang datangin itu mungkin gondorwo, setan, ya, jin-jin kampung siluman. Ya, setan-setan di kampung buak, kampung sono, jin-jin di kampung pulau, jin-jin di gabus, jin-jin sekitar Tambun. Datang ke dia. Nah, belum lagi ya, dari Babelan, no, Babilonia. Allah Ustaz. Dia sangka malaikat. Ya, pokoknya jinnya menjelma. Jangankan menjelma jadi kayak malaikat gitu. Ya. Menjelma jadi hewan aja bisa. Ya, jadi ular, jadi harimau. Nah, bisa jin. Menjelma jadi diri kita aja bisa. Ya. Tiba-tiba ada harga di situ, ada suyudi di atas. Lah, suyudi lagi di bawah. Ya, ada zaki di atas lagi ngangkat barbel. Ya, padahal zaki lagi di sini. Ya, lagi sibuk jualan online. Hah? Ya, terus yang ngangkat barbel siapa itu di atas? Ah, jin. Nah, sufi ini bodoh, enggak belajar syariat. Ketika jin-jin tadi memberikan petuah kepada mereka untuk menyelisihi atau bahkan meninggalkan syariat, mereka percaya aja. Ya, mereka percaya aja. Oh gitu ya, langsung mereka terapkan. Iya dan bila. Kadang jinnya menyamar jadi guru dia yang udah wafat dahulu, datang ke mimpinya. Ya, kamu dapat petuah. Ya. Maka sebagian sufi yang lain, yang bodoh yang lain itu, kalau mau mensahihkan hadis, ntar tidur dulu. Ketemu Nabi di mimpi. Kata Nabi, hadisnya sahih. Nah, ini kan ajib ini. Ya. Sebagian sufi Indonesia mengatakan, muktamar organisasi kita, hasil keputusannya sudah disetujui, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ngawur ini. Ya, enak aja. Ya, Allahul musta'an. Ya, ini pelecehan terhadap imam hadis tatkala mereka mengatakan kalau mau tahu sahih ntar saya tidur dulu ketemu Nabi. Berarti Imam Bukhari sia-sia dong. Hah? Jalan kaki berjumpa 1000 guru. Ya, mengarungi ya, berbagai negeri. Capek letih lelah. Abu Zura Ar-Razi, Abu Hatim, Imam Muslim bin Hajjaj, semuanya sia-sia kalah sama dia. Dia tinggal tidur ketemu Rasulnya di sini sahih. Ah, sahih udah. Ini sahih. Bahkan yang dikatakan sahih itu yang just yang la asla lahu. Ah, Allahu musta'an. Ya. Nanti bersembunyi jadi balik, oh, ini wali beda. Ya, kamu orang awam enggak paham. Allah musta. Ya. Baik. Nah, kal arwah, ayo lanjut Rapi. Baik. Ya. Seperti halnya roh-roh yang berbicara kepada para penyembah kawakib, penyembah bintang dan penyembah berhala. Itu roh-roh itu padahal jin. Jadi jin ya, datang ke mimpinya bilang, "Kamu harus menyelamatkan benda pesaka ini. Ini benda pesaka ini kamu selamatkan, ini warisan leluhur. Ya, kamu tumbal buatnya, kasih tumbal. Kamu ibadahi dia." Oh, dianggap ya ini benar. Ya, roh-roh leluhur. Ay barakallahu fikum. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, sabaqalana anna ubadal asnam wa ubadal kubur annahum yusamuna aswatan. Ya. Para penyembah berhala, penyembah kuburan itu ya mereka menamakan ini aswat, suara, wangsit. Dapat wangsit. Ya, dapat wangsit. Di Sittatul Mawadi' min As-Sirah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Riwayat ya, bahwasanya musyrikin Quraisy mendengar suara Nabi yang seakan-akan melegalkan perbuatan syirik mereka. Padahal Nabi enggak pernah mengucapkan itu. Oh, ini dia bolehin kita beribadah kepada Lata Uzza Manat. Nah, wah, padahal enggak ada kayak gitu. Itu suara dari mana? Suara dari setan. Nah, mereka menamakannya aswat, wangsit. Suara itu apa namanya? Ya, kalau di kita sekarang, ya, ya, wahai anak cucuku. Nah, nah, itu kan ada suara. Mereka menganggap wah ini adalah malaikat Allah. Ya. Terus lanjut lagi Repi. المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير وكان الكذاب المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان المبير الحجاج بن يوسف وقيل لابن عمر وابن عباس وعباس إن المختار يزعم أنه ينزل إليه فقال صدق صدق صدق قال الله تعالى هل أنت هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وقال الآخر وقيل له إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. طيب dari mana tadi bacanya Repi? Ada orang di belakang? Enggak. Tukangnya siapa? Hah? Di mana? Di atas itu lebih masal itu wifi. Ah. Baik. Mana tadi? Oh, Pang Solihin. Ya. Dari mana tadi bacanya Repi? Wa kana min awwali ma dhahara min haula fil Islam al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Ya. Nah, orang yang pertama kali muncul di antaranya dalam ya, sejarah Islam, orang yang bernama Mukhtar bin Abi Ubaid. Ya. As-Saqafi. Alladzi akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya. Alladzi rawahu Muslimun fi sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dari Nabi SAW, annahu qala, bahwa beliau bersabda, sayakunu fi sakifin kadzabun mubirun. Akan muncul di kaum Sakif, ya, dari kaum Bani Sakif, seorang yang kadzab, pendusta besar, mubir, ya, dan tukang pembinasa, tukang membinasakan orang. Ya. Wa kana al-kadzab, kan ada dua nih, kadzab dan mubir. Kata Ibn Taymiyah, yang dimaksud yang kadzab adalah Mukhtar bin Ubaid bin, ya, Mukhtar bin Abi Ubaid. Sedangkan yang mubir, yang tukang membinasakan orang, adalah Hajjaj bin Yusuf. Allah. Adalah Hajjaj bin Yusuf. Taugut, nah, kata para salaf. Nah, Hajjaj bin Yusuf itu dikafirkan oleh banyak ulama salaf. Dikatakan sebagai taugut oleh Hasan al-Basri, oleh Sufyan al-Thawri, dan yang lainnya. Tabarakallahu fi. Ya. Kenapa dikatakan kadzab si Mukhtar bin Abi Ubaid? Karena dia mengaku sebagai nabi. Ya. Sedangkan mubir, yang tukang membinasakan orang, adalah Hajjaj bin Yusuf. Ya. Yang dia menjadi amir, menjadi pemimpin di zaman Bani Umayyah. Ya. Orang ini sangat puas, bengis segala macam. Ya. Barakallahu fikum. Ya, hukuman yang Allah berikan kepada kaum muslimin atas dosa-dosa waktu itu, dihadirkan Hajjaj. Hajjaj membunuh beberapa, dua orang sahabat. Hajjaj membunuh tabi'i, para tabi'in, terutama Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair melawan sebagaimana sahabat, ya, Abdullah bin Zubair melawan, ya, Hasan al-Basri melawan. Nanti akan disebutkan oleh Ibn Taymiyah kisah Hasan al-Basri melawan Hajjaj, dan bagaimana upaya Hajjaj ingin membunuh al-Imam Hasan al-Basri. Dilawan, ya. Ya, dilawan oleh para ulama, ya. Disebutkan Hajjaj itu adalah taugut. Hajjaj beriman pada taugut. Padahal Hajjaj itu berhukum dengan kitab Allah. Tapi saking zolimnya, nah, demikian. Taibar kalabikum. Ya. Wakil Ibn Umar, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Maka dikatakan kepada Ibn Abbas dan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Al-Mukhtar mengaku dia diturunkan wahyu kepadanya. Ya. Jadi si apa namanya, ada orang yang ngadu kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Innal Mukhtar yazum annahu yunazzalu ilaih. Ya. Si Mukhtar itu ngaku-ngaku, oh, dia diturunkan wahyu. Kata faqala keduanya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan apa? Shadaqa. Dia benar. Wahyunya apa? Hal unabbiukum mala man tanazzalu syaitan tanazzalu ala kulli affakin asim. Nah, itu ayatnya yang turun buat dia. Ya. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Apakah aku akan beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka turun itu kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak melakukan dosa. Jadi memang benar ada yang turun kepada si Mukhtar bin Abi Ubaid, tapi setan, bukan malaikat. Allah musta'an. Ya. Nah, kalau Mukhtar bin Abi Ubaid dia mengklaim yang turun itu malaikat kepada dia. Dia mengabarkan kepada orang-orang demikian. Allah musta'an. Ya. Kemudian wa qala al-akhar wa qila lah innal mukhtar yazum annahu yuha ilayh. Ada orang yang lain yang mengatakan bahwasanya Mukhtar mengaku dia diturunkan wahyu. Ya. Faqala, maka Ibnu Umar menjawab atau Ibnu Abbas menjawab, Allah Ta'ala berfirman, wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian. Ya, sama aja ya, kena-kena terus. Baik, cukup sampai sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad.